sa USA. Boy mo mo ha mas American year. Dompet ay marante sing isi pipis. Mailahan mo mong fuck you, I don't care. Sa mga nearo sa da alcohol, isiro ko kate hulian ng utang. Lepas lepas cara ko boy perang. Ngesat ni di Bali boy USA. Rajin kau puro, tiangnya kau panglima, pang terus sebagia. Nangin kan itu yang super dari kala, mailahan berangkat ngerap beda. Najat tua tangai yang dah kebahagia, dari selama hidup mula biasa. Yang bangga besar yang naga dah dua, cara butuh kalau berangkat ngalih mangsa. Yang ulo funky so USA. Boy mo mo ha mas amir kanyir. Dompete merante sing misi pipis. Mailahan mo mong fuck you, I don't care. Semangat ni harus ada alkohol. Misiro ko kate hulian ng utang. Lepas lupus cara koboi perang. Nasaknya di Bali boy USA.